Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama, Ustaz, bolehkah memasang foto wanita di sosial media seperti Instagram atau semacam Facebook dalam rangka jualan baju muslimah? Kalau saya sarankan yang muslimah yang biasa jual-jual online, kalaupun itu baju, maka sebaiknya tidak usah ada orangnya, itu jauh lebih aman. Jadi misalnya baju dipajang sedemikian rupa dan kemudian tinggal dijual, nah itu jauh lebih baik. Kalaupun misalnya darurat, masuk dalam pendapat yang kedua tadi, kalau memang dia umumnya kalau tanpa dipakai maka tidak bisa ketahuan, sehingga dia harus memperlihatkan, gitu kan, dilihatkan, dan itu hanya dilihat oleh orang-orang yang sejenis dengan dia, sama-sama wanita, masih ada pendapat kedua tadi mengatakan boleh, karena itu berhubungan dengan masalah dia menjual, transaksi jual beli, gitu kan, itu insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau mau lebih aman, biasanya yang sudah paham agama itu mereka menjauhi adanya orang di situ. Jadi biasanya bajunya saja gitu. Bagaimana pula jika ngobrol dengan lawan jenis yang non mahram? Jadi kalau tulis mahram ya, bukan muhrim. Mahram lebih tepatnya. Bagaimana pula jika ngobrol dengan lawan jenis yang non mahram di sosial media tersebut dalam rangka transaksi dagang baju muslimah? Gak ada masalah kalau transaksi jual beli. Transaksi jual beli, kemudian menanyakan sesuatu yang sifatnya perlu ditanyakan, seperti menanyakan alamat, kan gitu. Kemudian majelis ilmu yang seperti ini, itu semua dibolehkan, tidak ada masalah. Ya, selama tidak ada kemaksiatan. Transaksi jual beli, sahabiat Nabi itu mereka belanja ya, di pasar yang pedagangnya banyak laki-laki. Mereka beli biasa, nanyakan harganya segala, tapi tidak ada pelanggaran syar'i. Dan lebih umum lagi, ulama mengatakan pelanggaran syar'inya jauh kalau di tempat umum, kayak di pasar tadi kan. Atau misalnya ini pun dalam sosial media yang tidak kelihatan, cuma diketik saya mau pesan baju ini untuk istri saya, atau saya mau pesan baju begini, kira-kira ada tipe besar ukuran ini enggak? Enggak ada masalah. Gitu kan? Orang seperti majelis ilmu ini bertanya murid kepada gurunya misalnya, maka enggak ada masalah. Karena para sahabiat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pengobatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap peperangan pasti mengajak para sahabiat Nabi perempuan, mereka ikut dan mereka mengobati para sahabat laki-laki yang luka. Makanya ulama mengambil dari istidlal ini atau dari dalil ini, bolehnya dalam pengobatan itu ditangani oleh lawan jenis, gitu kan. Walaupun jauh lebih aman kalau ada yang sejenisnya, tapi kalau tidak pun tidak ada masalah. Makanya para sahabat-sahabat mengobati luka-luka para sahabat laki-laki gitu. Jadi itu tidak ada masalah selama memang tidak ada khalwat. Khalwat itu sifatnya memang berdua-duaan, hadir ataupun tidak hadir, tapi yang dibicarakan hal-hal yang berbau kemaksiatan. Tapi kalau umum enggak ada masalah. Bahkan dalam hadis Bukhari pernah seorang sahabiat Nabi waktu melihat Nabi SAW sedang jalan di pinggir jalan dengan beberapa sahabatnya, lalu sahabat ini ibunya datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya punya hajat dengan anda tapi empat mata. Maka Nabi SAW mengatakan silahkan. Maka ibu itu pun menyeberang jalan yang di jalan umum, kemudian Nabi SAW menyeberang di belakang ibu tersebut, lalu berdiri di dekat ibu itu tapi ya di depan umum, dan beliau tidak melihat wajahnya, itu juga perempuan tidak melihat wajahnya. Ya, kemudian ibu itu menyampaikan hajatnya, hajat saya begini, begini, begini, dan Nabi SAW menjawab, setelah menyelesaikan hajat orang tersebut, maka Nabi SAW kembali kepada sahabat-sahabat laki-lakinya yang sedang menunggu di seberang jalan, lalu kemudian jalan gitu. Nah, ini istidlal jelas dalilnya bahwasanya bolehnya interaksi. Jadi Islam juga bukan sekaku yang dibayangkan gitu, sehingga tidak ada komunikasi sama sekali. Ya, jadi tidak ada masalah, boleh ya interaksi pada hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Jadi tidak ada khalwat, tidak ada berduaan, dan bahasanya bahasa-bahasa yang haram. Bahasa-bahasa yang haram, makanya tidak dibolehkan. Saya jualan kaos bola dan ada beberapa yang bergambar atau karikatur orang. Mulai sekarang dan seterusnya saya stop jual yang bergambar. Sebaiknya sisa stok kaos yang bergambar harus diapakan, Ustaz? Jadi kalau sudah terlanjur ada, seperti hukumnya riba. Allah mengatakan tentang riba dan ulama menarik dalam semua hukum yang pernah terjadi. Kalau sudah terlanjur ada, gitu kan? Maka dikatakan, ya, falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian kembalikan saja, ya, ambil pokok uang kalian. Kata ulama adalah ambil pokoknya. Kita sudah terlanjur beli baju 50. Ya udah, dijual, selesaikan 50 itu, udah jangan beli lagi. Ambil ru'us amwal, ambil modal kita dari di situ. La tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak mendzalimi, kalian juga tidak terzalimi. Jadi seperti itu. Riba sama. Sudah selesai, saya terlanjur kredit mobil. Saya baru tahu kalau itu riba, enggak boleh. Gimana sekarang caranya? Kalau saya mau lunasin saya enggak cukup. Ya ulama bilang, selesaikan dengan cara yang sudah terlanjur ada yang lalu, tapi jangan buka lagi pintu kredit baru dengan sistem yang sama. Gitu kan? Selesaikan itu, ya, yang sudah lalu dan taubat nasuha kepada Allah, kemudian sudah. Enggak, kalau bisa diselesaikan lebih bagus, ini dilunasi ya. Sama juga dengan masalah ini, misalnya ini kalau mau lebih baik lagi ya. Misal gambar-gambar itu bisa diakalin lah. Mungkin di tempat sablon, di apa gitu kan. Diganti dengan apa gambar itu, kemudian kita jual lagi atau dihadiahkan ke mana dengan cara kita setelah mengubah gambarnya, maka itu jauh lebih bagus. Kalau enggak maka tidak ada masalah, karena itu memang bukan kita yang buat asalnya. Sudah terlanjur aja membeli dan sama tadi terlanjur kredit dan mungkin belum tahu hukumnya. Maka tidak ada masalah diambil modal kita. Apakah termasuk beberapa logo klub sepak bola yang ada gambar? Enggak, kalau cuman apa namanya logo enggak ada masalah. Selama tidak ada gambarnya tadi. Jadi dia apapun sifatnya, mau dia foto, mau dia logo, mau dia kartu nama, mau apa saja, maka hindari gambar tadi empat yang sudah disebutkan itu. Tapi kalau dia logo, gambar bunga, gambar padi, ya pokoknya selain dari manusia, jin, malaikat dan hewan itu insya Allah tidak ada masalah. Kan gitu. Karena itu memang simbol kan gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki bendera perang yang berwarna hitam dan ditulisi kalimat la ilaha illallah, gitu kan? Itu ada. Dalam mengikuti tes pekerjaan, ada dalam tahapan psikotesnya, kita diminta untuk membuat gambar manusia, bagaimana hukumnya? Jadi kalaupun itu darurat harus, tidak bisa tidak, maka gambar tapi, jadi ulama bilang begini, kalaupun ada gambar yang harus ada, kalau antum lihat buku-buku sekarang yang terbit dan sudah faham sunnah, biasanya itu mukanya dihapus, biasanya. Jadi matanya, alisnya hilang, tidak ada hidungnya gitu. Nah itu biasanya ulama bilang kalau tidak sempurna gambarnya maka masih dibolehkan. Kan masih dibolehkan. Nah kalau antum bisa ngakalin, karena itu tidak bisa dengan cara misalnya digambar dari samping atau tidak sempurna 100%, maka itu insya Allah tidak masalah ya. Kalau bisa dihindari jauh lebih baik. Misal dikasih pilihan yang lain gitu kan, itu jauh lebih baik. Kalaupun tidak maka coba diakali, supaya yang dalam ilmu fikih itu ulama mengatakan namanya hiyal syar'iyah. Ada retorika yang bisa digunakan untuk menghindari hal-hal yang haram itu. Ya tadi dengan cara misalnya mengakalin masalah itu. Ustaz Khalid, saya mau curhat. Saya punya masalah hutang sama teman yang belum terbayarkan. Dan untuk saat ini saya belum bekerja. Kira-kira amalan apa yang harus saya lakukan? Saya kira minta saya bantu. Baik. Jadi kalau amalan ya, memperbanyak doa pertama, doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tekad yang kuat dalam hati, niat untuk membayar. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas, siapa yang berhutang dan dia niat bertekad mau membayarnya, Allah Azza wa Jalla akan mudahkan dia membayarnya. Siapa yang berhutang dan dari awal niat tidak mau membayar, gitu kan? Maka Allah akan persulit baginya. Jadi memang kita doa kepada Allah supaya Allah mudahkan terbayar hutang itu. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in berkata, pada saat mereka menanggapi doa Nabi SAW yang berbunyi doa tentang pelunasan hutang. Itu Nabi SAW ajarkan, Allah makfini bihalalika an haramik, waqdini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalikan haramik, ya Allah cukupkanlah aku atas hal-hal yang engkau halalkan dan jauhkanlah aku dari hal-hal yang engkau haramkan. Wabdini bifadlika amman siwak, dan berikanlah aku kekayaan, kemampuan, kelebihan yang membuat aku tidak bergantung kepada selain daripada engkau. Kata Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in, siapa yang membaca doa ini, maka Allah pasti bayar utangnya walaupun memenuhi langit. Itu diantara riwayat yang menyebutkan gitu kan. Tentu ada juga doa-doa yang lain di maksurat. Mungkin yang bertanya ini kalau sudah pernah dapat di pengajian kita yang sudah ikut kelas hadis dari Bank Indonesia kemarin tahu tuh ada buku doa. Itu ada buku doa melunasi hutang gitu kan. Nah, di antaranya kita membaca Allah minna a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Kan gitu. Allah minna a'udzubika minal hammi wal hazan, ya Allah jauhkanlah kami dari rasa sumpek dan sedih. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan jauhkanlah kami dari sifat putus asa, ya, merasa tidak mampu, ya, dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, jauhkanlah kami dari sifat, ya, pelit dan pengecut. Wa a'udzubika min dala'id daini wa ghalabatir rijal, dan jauhkanlah kami agar jangan sampai terlilit hutang dan ditindas oleh orang-orang. Itu antara doanya. Makanya dibaca. Tentu ada cukup banyak doa-doa berhubungan dengan masalah ini. Juga memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tentu doa dan diikuti dengan tekad tadi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang saya sarankan. Yang kedua, saya juga ingin apa ini? Menikah kali ini ya. Tapi tulisannya enggak jelas. Saya tangkapnya karena setelahnya ada kalimat jodoh ya. Yang kedua, saya juga ingin menikah Ustaz. Jodoh seperti apa yang cocok buat saya? Dari mana saya tahu ini? Jodoh yang seperti mana yang Anda harapkan gitu kan? Tapi kalau Anda mau kaidah-kaidahnya, itu kembali kepada hadis Nabi. Kan sudah pernah saya sampaikan waktu kita bahas manajemen rumah tangga. Ada mutiara. Mutiara untuk calon suami, ada mutiara untuk calon istri kan? Mutiara untuk calon suami. Kalau ini yang bertanya adalah laki-laki, tentunya kata Nabi SAW, tungkahul mar'ati arba, tungkahul mar'atu li arba'ah. Wanita itu umumnya dinikahi karena empat hal. Tapi ini bukan urutan ya. Hanya saja disebutkan Nabi SAW, umumnya laki-laki menikahi wanita karena ini. Lima liha, karena kekayaannya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Tapi pilihlah agama, karena itu akan mengamankan tanganmu. Kata ulama hadis, hidupmu akan bahagia. Hidupmu akan bahagia. Berarti ada kaidahnya. Kalau yang pertama saya sarankan adalah carilah calon pasangan hidup yang beragama, gitu kan? Artinya memang faham agama, faham halal haramnya Allah. Itu penting sekali. Calon istri atau calon suami. Sama juga kalau yang bertanya misalnya pun perempuan, maka laki-laki jelas, mutiaranya jelas. Kata Nabi SAW, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّمْ تَفْعَلُوا تَكُمْ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ, gitu kan? Kalau telah datang kepada kalian wahai para wanita dan walinya wanita, seseorang laki-laki yang kalian sudah ridhoi, sudah tahu akhlaknya dan agamanya, itu tolong ukur, bukan pekerjaannya, gajinya, fisiknya, gitu kan? Maka terima lamarannya, karena kalau tidak maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Maka berarti jelas tolong ukurnya akhlak dan agama, itu nomor satu. Itu saran saya, dahulukan agama pasangan Anda. Juga kalau Anda laki-laki, saya ingatkan hadis Nabi SAW, lamaratun ya saudaun lamaratun saudaun kharma, ya, zatuddin khair, wanita yang hitam budak kemudian kharma. Kharma itu enggak ada pemisah hidungnya nih, jadi lubang hidungnya satu, itu luar biasa jeleknya gitu kan ya. Tapi Nabi SAW mengatakan zatuddin, beragama jauh lebih baik, khair. Maka itu harus didahulukan. Itu yang pertama. Yang kedua, nikahlah dengan kufu. Kufu itu kesepadanan. Sesuku boleh, senegara boleh, sekeluarga sama keluarga yang bukan mahram boleh, gitu kan? Selevel pendidikan, selevel ekonomi. Maka itu semua kufu namanya, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, wa ankihul akfa'a minkum. Nikahlah dengan pasangan yang kufu, yang sepadan. Yang sepadan gitu kan. Maka itu sangat baik. Di antaranya ulama hadis bilang lebih baik kalau orang menikah itu sesuku, senegara, satu jenis makanan, gitu kan? Karena kalau kayak orang Indonesia misalnya nikah sama orang Barat, boleh saja, tapi butuh penyesuaian, kan gitu? Boleh, nggak apa-apa dalam Islam, tapi butuh itu tidak kufu sebenarnya. Yang kufu itu malah memang sunnatullah kita lahir di sini misalnya di Indonesia, nikah di Indonesia, gitu kan? Contohnya itu kufu namanya. Pendidikan juga begitu. Kalau seseorang kita misalnya sudah sampai pada tinggi pendidikannya, maka carilah pasangan minimal yang bisa sefaham dengan dia. Jangan nanti dia instruksikan A sebagai suami, istrinya gak ngerti, gitu kan. Atau istrinya terlalu tinggi pendidikannya, suaminya gak ngerti, akhirnya istrinya gak bisa dibimbing, gitu kan. Maka itu juga tidak kufu. Jadi yang kedua saran saya adalah cari yang kufu, yang sepadan, gitu kan. Yang ketiga saran saya, bersegera menikah kalau sudah khawatir fitnah. Dan nanti poin kedua ini kufu akan membantu itu. Misal, kalau memang kita belum punya kerjaan, kita memang mencari kufunya, ya, sepadannya itu pasangan yang siap menerima keadaan kita, ya kan? Jangan gaji Anda 1 juta, nikah sama perempuan yang kosmetikanya saya sudah 5 juta, gitu kan? Maka nggak bakal seimbang, gaji kita habis, ya nggak mungkin cukup untuk itu. Maka nikah yang sekufu dan jangan ditunda. Karena termasuk ulama fikih mengatakan nikah itu akan wajib hukumnya kalau seseorang sudah khawatirnya terjerumus pada hal yang zina atau haram, gitu kan? Maka dia boleh menikah. Insya Allah kalau dia niat baik, Allah SWT akan mudahkan. Dan pegangilah hadis Nabi SAW yang berbunyi siapapun yang menikah karena takut terjerumus pada hal yang haram, maka dipastikan Allah akan memberikan untuknya rezeki. Memberikan untuknya rezeki. Jadi tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir gitu. Ini kebetulan pertanyaan ketiganya, kalau misalnya tidak sekufu, apakah diperbolehkan untuk menikah? Bukan tidak boleh ya, tapi saran Nabi disuruh menikah. Takutnya nanti tidak balance. Tidak bisa, tidak berimbang nantinya. Gitu kan? Boleh, tapi butuh penyesuaian yang susah gitu. Sementara kan kita menikah tujuannya sudah kita jelaskan yang lalu kan untuk ketentraman ya. Nah ketentraman itu akan kita dapatkan kalau sekufu itu. Emang udah biasa hidup dengan cuaca. Misalnya antum di Indonesia terus nikah sama orang yang biasa salju di Eropa. Nanti kalau musim salju dia pengen pulang. Antum gak ada duit, gimana tuh? Ada keluarga saya nikah sama orang Turki. Orang Turki ini ternyata biasa makan. Laki-laki sama perempuan sama. Sarapan pagi 1 ekor ayam, 1 orang. Siang 1 ekor ayam, malam 1 ekor ayam. Kita di Indonesia 1 ekor makan 3 hari gitu kan. Nah ini 1 ekor, 1 hari 3 ekor ayam gitu. Ini masih ada hubungan kerabat dengan saya gitu. Sampai akhirnya orang tuanya si anak laki-laki yang bilang, ini gak salah kamu nikahin. 1 hari 3 ekor ayam dia sendiri gitu. Nah itu dianggap biasa bagi dia. Tidak sekufu. Gimana caranya? Kita biasa makan tempe, dia gak kempan makan tempe gitu. Nah itu contohnya, jadi cari orang sekufu yang kalau kita mau mampir makan nasi goreng ya dia oke deh mampir nasi goreng. Kan itu sekufu namanya gitu kan. Enak-enak saja, gado-gado, ayo gado-gado, mau pengen ya sudah. Jangan cari susah-susah gitu. Ya. Saya kemarin juga didatangi sama salah seorang ikhwah, pernah kebetulan dia kerja dengan saya, kemudian dia bilang, saya mau ke Australia Ustaz, apa sarannya? Saya bilang, untuk apa ke Australia? Mau kerja. Baik, saya mau tanya dulu, apa alasannya kerja di Australia? Dia bilang, karena gajinya tinggi. Gitu kan. Kalau mau dengar saran saya bilang kerja di Indonesia aja. Kenapa Ustaz? Baik, saya jelaskan. Yang pertama, di sana itu kalau memang nilai dolar Australia dinilai ke rupiah, besar memang gitu kan. Karena kursnya 1 dolar sekian ribu gitu kan. Tapi jangan lupa di sana sewa rumahnya mahal, makannya mahal, kan itu. Jadi sebenarnya seimbang saja kalau kita kerja di Indonesia dengan 1 juta gaji, mungkin dengan di sana misalnya 500 dolar, itu sebenarnya sama saja. Karena di sana biayanya juga besar, gitu kan? Yang kedua, Anda ini sudah biasa hidup dengan cuaca. Saya bahasakan ya, kita harus bersyukur lahir di Indonesia nih. Karena tidak ada negara kayak Indonesia loh. Sepanjang tahun, karena kita di garis satu khatulistiwa itu cuacanya luar biasa gitu. Paling dingin 37-38, ya, kalaupun apa paling panas ya. Paling dingin itu 27-26. Dulu waktu saya masih mahasiswa di Madinah, itu kadang-kadang sampai hari ini sudah ada berita di Saudi itu sekarang 9 derajat, 5 derajat dinginnya. Jadi teman-teman kita yang umroh sekarang ini, waduh bisa sakit rematik. Mudah-mudahan saja Allah jaga gitu kan. Saya dulu waktu masih mahasiswa itu kalau mau tidur, itu selimut saya dudukin dulu biar panas gitu. lama gitu ya, baru kita bisa pakai tidur. Kalau nggak bisa, dingin sekali, nggak bisa, nggak seimbang. Nah sekarang pergi ke Australia, salju, dingin, orang cuman apa namanya, orang biasa bilang itu, saya tidak ngerti kalau bahasa apa yang digunakan ya, tapi orang biasa hanya karena ingin dipuji lah ya, hanya oh iya saya hidup di Australia karena salju gini-gini. Tak ada apa dengan salju, nggak ada apa. Apa bedanya salju turun dengan air hujan yang kita pegang? Sama saja beda bentuk. Ambil aja es batu, gitu. Pegang sama saya salju kan gitu. Masalahnya kita tidak terbiasa dengan itu, gitu kan? Tidak terbiasa. Maka pikirkan itu, cuaca beda. Makan beda, kan gitu. Makannya orang macam-macam, beda dengan makanan kita, enggak bisa. Hanya karena mau dikatakan tenar atau ya sudah pernah ke sana, ya makanannya enggak bisa, enggak nyambung. Kita sudah dari kecil makannya memang seperti ini. Dan itu semua banyak hal yang harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan ya. Jadi, nikah dengan kufu itu sangat cocok, enak gitu. Nyaman. Mau makan ini ya biar masuk, mau tinggal di seperti ini masuk. Itu orang-orang kalau teman-teman saya datang dari Saudi, dari Arab itu datang ke sini, dia bingung, dia lihat rumah-rumah kita nih. Dia bilang ini rumah-rumah kalian ini sampai tidak ada jaraknya ya. Itu kan tembok-tembok rumah masyarakat kita kan gang-gang masuk rumah kan tembok-tempek gitu kan. Di Saudi rumahnya orang kan jaraknya jauh-jauh gitu. Antara pagar dia sama pagar tetangganya ya jauh karena luas. Orang penduduknya cuma 25 juta gitu kan. Indonesia 250 juta gitu. Jadi mungkin Jawa Barat aja semua itu sudah seperti sama satu Saudi. Nah makanya rumah kita dempet-dempet. Dia bilang bagaimana ente bisa hidup begini kondisinya gitu, rumah dempet-dempet. Ya memang kita bisa. Coba kalau nikah sama orang Saudi dibawa ke sini gak bisa tinggal gitu. Nah, gitu. Dia udah biasa tempat yang besar gitu. Maka nikah dengan kufu itu sangat baik gitu. Ustaz, apakah di rumah saya, apabila di rumah saya ada pajangan keramik binatang dan lukisan yang akan ana singkirkan, apakah boleh ana jual dan uangnya apa boleh ana gunakan? Sama tadi hukumnya ya. Ada pendapat yang mengatakan boleh dijual karena kita belinya tidak tahu, kemudian uangnya dipakai untuk hal yang positif gitu kan. Tapi tidak masuk dalam bab mubazir kalau antum rusak atau di tadi kalau kayak baju disablon lagi misalnya, kalau itu bisa diakalin, didatangin tempat-tempat orang yang biasa buat di pinggir jalan tuh, kemudian diakalin sama dia, diubah atau dihilangin, misalnya binatangnya dihilangin, itu insya Allah bisa dipakai lagi, nggak masalah. Bagaimana hukum bagi orang yang menyepelekan isbal padahal dia sudah tahu bahkan mengerti ilmunya? Ya dosa, nggak boleh isbal itu menggunakan pakaian bagi laki-laki di bawah mata kaki, hukumnya haram. Nabi SAW melarang itu kan. Bukankah hadis Nabi mengatakan orang yang paling berat siksanya hari kiamat adalah orang yang menarik celananya atau pakaiannya di bawah mata kakinya bagi laki-laki? Memang hukum agama begitu. Kalau anda bilang, oh malu nanti celananya tergantung, ya anda malu sama manusia atau malu sama Allah? Kan sebenarnya apa yang kita lihat ini di dunia sebenarnya saudaraku itu tergantung sesuatu yang kita biasakan gitu kan. Apa yang kita biasakan, orang kalau sudah membiasakan diri untuk tidak isbal dan komunitasnya banyak, maka tidak ada masalah sebenarnya. Kenapa di Indonesia ada orang istilah pakai celana puntung? Tidak malu tuh, jalan ke mall, jalan tidak ada masalah celana puntung, itu kan sampai setengah betis. Kalau dia niatkan sunnah dapat pahala sebenarnya itu kan gitu. Tapi kan memang karena dianggap itu sesuatu yang biasa gitu. Ada orang yang jalan tidak malu dengan pakai celana pendek, kelihatan auratnya, laki-laki perempuan sama. Lalu kenapa kita kalau menjalankan sunnah Nabi malu? Enggak usah malu, ya kan? Memang larangan agama, dan selain larangan agama juga jadikan sesuatu yang haram itu kalau dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Ya, tidak ada sesuatu yang masalah kok, gitu kan? Kata Nabi SAW kepada seorang sahabat, angkatlah pakaianmu di atas mata kakimu, karena itu lebih mendekatkan kau dengan Tuhanmu dan lebih suci bagi pakaianmu. Karena enggak kena tanah yang kotor-kotor gitu kan. Nah begitu hukum syar'inya. Jadi memang harus diterapkan, apalagi kalau sudah tahu hukumnya. Kalau tetap dilanggar ya berarti dia haram, dia berdosa. Bagaimana hukum orang yang meminjam uang ke bank syariah untuk keperluan nikah? Kalau yang namanya hutang, terlepas dia di syariah, bank syariah atau bukan, individu atau instansi, selama hutang tidak boleh bertambah, gitu kan? Gak boleh bertambah memang dia, gak boleh juga berkurang. Kita hutang 10.000 ya kembali 10.000, gitu kan? Namanya hutang, memang harus begitu. Beda kalau hutang yang sifatnya untuk kebutuhan ya, bukan investasi. Kalau digunakan untuk investasi, ikut partisipasi orang yang meminjamkan uang itu, maka ini beda. Jadi kan ini beda, ini dihitung investasi. Maka ini untung rugi ditanggung bersama. Jadi kalau dia utang untuk nikah, ini kan berarti murni utang gitu. Dia murni hutang. Saya tidak tahu apakah memang perbankan syariah mengizinkan tuh, kan gitu, untuk saya mau nikah dipinjamin duit, gitu kan? Saya yakin kalau dibolehkan maka orang antri semua depan bank syariah ini. Gitu. Tapi masalahnya setahu saya, khawatirnya malah kita rekayasa data nantinya, gitu kan? Seakan-akan untuk bisnis A tapi mau dipakai menikah, nggak boleh gitu. Makanya tidak usah khawatir lah. Allah SWT yang memberikan rezeki saudaraku. Apapun dan siapapun di muka bumi ini itu Allah yang menciptakan dan Allah yang memberikan rezekinya. Wa ma min dabbatin illa Allah ya rizquha wa ya'lamu mustaqarra wa mustaqarra kullun fi kitabim mubin. Enggak ada sesuatu hewan melata pun, manusia, hewan, jin, semua di muka bumi ini kecuali Allah telah tentukan rezekinya dan tahu tempat dia tinggal dan menyimpan ya makanan-makanan mereka. Jadi Allah SWT tahu semuanya. Jadi tidak usah khawatir Allah memberikan rezeki. Berdoalah Allah akan kasih gitu. Apakah ada dalil mengirimkan Al-Fatihah bagi orang yang sedang sakit? Saya belum pernah temukan ada dalil mengirimkan ayat Al-Quran untuk orang yang sakit atau orang yang mati. Jadi ini hampir semua ulama termasuk ulama Syafi'iyah sendiri yang di Indonesia banyak orang menamakan dengan atas nama Imam Syafi'i. Padahal kalau kita kembali ke Kitabul Umm itu buku umnya beliau, induknya beliau tidak pernah beliau mengirimkan Al-Fatihah atau ayat Al-Quran untuk orang sakit atau orang mati, gitu kan? Saya tidak tahu ini dikembangkan dari mana nih di Indonesia sekarang bolehnya mengatakan Al-Fatihah untuk ruhnya fulan. Itu kalau orang mati. Ini baru saya dengar kalau ada orang sakit, gitu kan? Itu dikirimkan Al-Fatihah. Kalau kita datang kepada orang yang sakit dan dia memang masih hidup, kemudian kita bacain ayat-ayat ruqyah. Memang ayat-ayat pengobatan yang Nabi SAW gunakan. Pernah ada seorang sahabat itu tersengat dengan kalajengking, lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna. Lalu beliau sentuhkan jari beliau di tanah, lalu beliau angkat ya. Apa beliau meniup tangannya sehingga ada sedikit air ludahnya ditempelkan di tanah, kemudian beliau tempelkan di tempat yang sakit dari sahabat itu. Ini pernah terjadi. Beliau juga pernah mengatakan siapa yang mengunjungi orang yang sakit, mengunjungi, datang, ketemu langsung, bukan jarak jauh. Gitu kan? Ini kan mengirimkan ya. Tapi ini tidak, ini memang datang. Lalu dia mengatakan atau dia membaca 7 kali. As'alullahal azim, rabbul arshil azim, an yashfiaka. Kalau laki-laki, kalau perempuan, an yashfiaki. Saya meminta Allah yang maha agung, pemilik singgasana yang agung agar menyembuhkanmu. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini 7 kali. Maka dipastikan Allah akan sembuhkan orang yang sedang dijenguknya selama ajalnya belum datang. Ini harus diikuti keyakinan gitu kan. Saya pernah praktikin dengan salah satu nenek saya, Allah alhamdulillah sudah meninggal gitu kan. Umurnya sudah masya Allah mungkin 100 tahunan. Waktu itu dia sudah gak bisa berdiri di tempat tidurnya. Lalu saya datang, tiba-tiba hati saya tergerak untuk baca doa ini. Saya bacain doa itu dengan tulus. Saya coba bacain dengan tenang, dengan ikhlas 7 kali. Alhamdulillah setelah saya pergi gitu kan. Lalu dia bangun dan masih hidup beberapa tahun kemudian. Tapi yang jelas di sini sabda Nabi SAW, kalau ajalnya belum datang pasti Allah sembuhkan. Karena ada jaminan. Nah itu boleh dibaca. Hal-hal disunnahkan oleh Nabi SAW. Diamalkan, tidak ada masalah. Ada doa-doa yang bisa diamalkan gitu. Ana biasa sholat witir menjelang tidur. Apakah ketika qiyamul lail kita sholat witir lagi? Enggak perlu. Enggak usah witir lagi. Kenalah witra ini fi lailah. Kata Nabi SAW. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Itu lebih aman. Jadi kalau sudah witir sebelum tidur, enggak usah witir lagi pada saat bangun malam. Sudah cukup. Dan memang saya selalu sarankan. Dan saya sendiri juga biasa amalkan itu ya. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Di antaranya Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Awsani khalili bithalath. Saya diwasiatkan oleh kasih saya Rasulullah dengan 3 hal. Lan ada unna ma ishtu. Saya enggak pernah tinggalkan selama saya hidup, gitu kan? Lalu beliau sebutkan apa yang beliau lakukan. Shaum thalatha ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulannya, itulah ayyamul bid 13, 14, 15, wa salatid duha dan salat duha, wa alla anama hatta utir. Dan saya tidak pernah tidur kecuali saya sudah witir. Maka ulama memegang hadis Bukhari ini mengatakan siapa yang khawatir enggak bangun tengah malam atau dia selalu bangun kepepet menjelang azan subuh. Makanya dia bingung witir atau tahajud ya, gitu kan. Maka sebaiknya dia witir dulu malamnya sehingga dia bangun dia hanya fokus salat tahajud saja. Jadi enggak perlu buru-buruan ngejar witir lagi, itu lebih aman. Man ini sahabat mengatakan saya tidak pernah tinggalkan selama saya hidup, artinya terus saya witir sebelum tidur. Maka itu lebih baik. Jadi kalau Anda sudah witir enggak perlu witir lagi gitu. Saat ini ada program ODOJ ya, One Day One Juice, di mana dibentuk sebuah kelompok berjumlah 30 orang dan masing-masing orang setiap harinya membaca 1 juz. Dengan demikian khatam setiap hari. Apakah hal demikian dapat dikatakan khatam secara jama'i? Saya tidak pernah menemukan adanya perintah Nabi SAW menyuruh khatam Quran rame-rame, gitu kan? yang kita temukan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat membaca Iqra'ul Quran fa innahu yati syafian ya li ahli yaumil qiyamah, bacalah Quran selalu karena dia akan mendatangkan atau datang menjadi saksi bagi pembacanya pada hari kiamat. Tapi tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat baca rame-rame. Ada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mempelajari Al-Quran, kan gitu, dengan cara membuat ya halaqahnya yang dikenal dengan halatu dzikir seperti ini, majelis ilmu, majelis Al-Qur'an, sebagaimana sabda beliau, tidak ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah mempelajari kitabullah. Kata ulama, mempelajari adalah dibacain tafsirnya, diajarin cara bacanya, gitu kan. Yang itu kemudian kecuali akan turun kepada mereka malaikat yang membawa rahmat dari langit. Tapi di sini ulama mengatakan bukan berarti orang baca dulu ramai-ramai, saya sejuz, sifulan sejuz, sifulan sejuz, lalu 30 orang akhirnya khatam dalam semalam. Ini enggak pernah ada anjuran dari Nabi SAW. Sementara ibadah itu hukumnya, kaidahnya tawakuf. Artinya tawakuf itu enggak boleh kita kerjakan sampai ada dalil yang membolehkan. Sampai ada dalil yang membolehkan. Jadi sebatas kita dibolehkan membaca Al-Quran sendiri-sendiri sampai khatam, atau kita bentuk halaqah tapi belajar ya tafsirnya, hukum-hukumnya, cara bacanya, tajwidnya, itu semua boleh, gitu kan. Tapi kalau duduk tadi membaca sejus-sejus kemudian nanti dengan niat untuk dikhatamkan secara 30 juz dalam satu malam, itu tidak pernah, ya kan gitu. Dan tetap dihitung masing-masing dapat pahala sejusnya, gitu kan, karena masing-masing baca satu juz satu, satu juz dua, berarti otomatis dapat masing-masing pahala, bukan berarti semua dapat pahala khatam Quran, kan gitu. Jadi dianjurkan malah kita mengkhatam masing-masing, mengkhatam masing-masing, dan para sahabat itu mengkhatam ada yang 3 hari sekali dan maksimal mereka mengkhatam selama 40 hari sekali. Bagaimana hukum dengan MLM? Ini sudah sering kita jelaskan ya. Jadi multi level marketing ini paling banyak yang jadi masalah di situ adanya gharornya. Apa itu gharor? Ini kaidah yang jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan transaksi gharor, merugikan salah satu pihak ya. Misal dengan membayar dana tertentu di awalnya, misal kehilangan poin tertentu kalau seandainya dia tidak mencapai target poin di bulan itu, misal dibangun fanatisme pasar sehingga dia menganggap produk perusahaan lain sudah tidak bagus, produk ini saja dimotivasi, adanya banyak manipulasi terjadi. Saya sering temukan di lapangan karena dulu saya 9 tahun di multilevel gitu. Ya, kemudian saya temukan banyak sekali sampai saya diminta jadi penasihat di beberapanya. Itu banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Jadi ada orang yang memang orangnya itu hebat dalam berbicara, dia tampil di panggung, ternyata dia bukan orang multilevel itu, lalu dikasih bonus mobil, bonus motor, bonus rumah, ya kemudian disuruh dia ngomong gitu kan untuk motivasi orang lain. Jadi ada manipulasi publik sehingga akhirnya orang-orang iya ya ada yang dapat mobil ya. Ternyata itu sebenarnya susah sekali untuk mencapai itu. Gitu kan, tidak mudah. Mana poin-poin dia ada yang hangus, ada orang yang hanya menumpuk-numpuk produk di rumahnya, ada orang yang memaksa dirinya menambah-nambah kelebihan atau produk, kelebihan produk, sebenarnya tidak sampai pada tingkat itu, gitu kan. Jadi ini akan begini, ini akan begini, ini akan begitu. Jadi kacau balau semuanya. Kalau saya sarankan Allahu a'lam, sebaiknya dijauhi, gitu kan. Karena masih masuk minimal dalam bab syubhat. Ya, saya sendiri meninggalkan secara pribadi itu setelah 9 tahun dan saya sudah sampai menjadi salah satu master trainer di salah satu multilevel waktu itu. Karena dianggap saya paham agama, kemudian saya bisa ngobrol-ngomong, banyak anggota saya sudah ribuan orang pada saat itu. Akhirnya saya melihat ada horror yang sangat besar gitu. Motivasi-motivasi yang kita berikan itu tidak seperti yang diharapkan, produknya tidak seperti kualitas yang kita ceritakan apa adanya. Sementara seorang mukmin harus bicara apa adanya gitu kan. Kemudian belum lagi biaya-biaya yang dibayarkan, bonus-bonus yang hilang, poin-poin yang hilang karena dianggap tidak mencapai target gitu kan. Kalaupun dia dikasih mobil, tidak dikasih cash, dikasih cicilan. Jadi cicilan itu pun walaupun omset dia sudah miliaran, tetap juga dia tidak bisa mendapatkan cash mobil itu. Tetap dia harus kejar bonus per bulan, poin sekian dan seterusnya. Ada gharar yang terjadi, kan gitu. Dan itu berbahaya. Dan subhanallah, ternyata teman-teman kita yang sudah tergelumut dalam multilevel itu, dia sulit untuk melepaskan diri biasanya. Jadi walaupun dia sudah habis-habisan, tetap saja dia fanatik untuk mengembangkan dan menganggap produk itu yang paling baik. Susah sekali untuk keluar. Terkurung di sebuah bingkai itu gitu. Nah, setelah saya ajak teman-teman akhirnya keluar dari banyak, keluar coba. Ya coba bisnis yang lain. Coba bisnis yang lain banyak gitu kan. Bahkan dulu sampai pada tingkat kami itu merasa bisnis lain ini kecil, enggak ada apa-apanya. Wah, ini bekerja begini dapat bonus sekian gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti yang digambarkan ya. Nah, ini bahaya sekali ya. Allahu a'lam. Kalau menurut saya lebih aman dijauhi ya. Dalam hal berwudu pada saat bagian lengan tangan sampai siku harus 3 kali. Maksudnya kanan dulu 3 kali atau bergantian. Kanan dulu lebih aman, ya. Yang lebih kuat pendapat kanan dulu. 3 kali sisi kanan sampai bawah siku, kemudian sebelah kiri. Ada juga pendapat yang mengatakan tetap dimulai kanan 1 kali, kemudian kiri 1 kali. Kanan yang kedua kali baru kiri yang kedua. Kanan yang ketiga baru kiri yang ketiga. Ini juga boleh. Tapi yang tidak boleh kalau memulai sebelah kiri dulu. Gimana caranya atau dengan cara apa mengajak atau membujuk orang tua dalam kurung bapak agar bisa kembali lagi mengerjakan sholat 5 waktu yang telah lama bertahun-tahun tidak dikerjakan? Apa ada solusinya? Bagaimana cara bertaubat yang benar dari dosa besar ataupun kecil? Ya, yang paling pertama tetap tidak lepas daripada selalu ingat ini, ya. Kata Nabi SAW, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman, gitu kan? Dan memang doa itu adalah, ya, hal yang luar biasa. Komunikasi kita dengan Allah, curhat, sampaikan. Sebagaimana Anda sekarang minta solusi dari saya, mungkin saya kasih solusi, satu, lakukan ini, lakukan itu, lalu Anda dapat solusinya. Itu cuma saya sebagai manusia. Bagaimana kalau Anda sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, minta kepada Allah agar diberikan hidayah, maka Allah bisa mengubah keadaan orang. Makanya di antara doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit quluba ala dinik. Wahai zat yang bisa membolak-balikkan hati, Allah yang menguasai hati manusia, gitu kan? Maka tetapkanlah hatiku dalam agamamu, gitu kan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada saat ibunya dalam keadaan kafir, tiap hari didakwain enggak mau. Kafir ibunya. Hei, ibuku masuk Islam lah, ini Rasulullah. Didakwai benar sahabat mendakwai ibunya, enggak mau. Datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, doain ibu saya ini. Sudah saya capek dakwain tidak mau masuk Islam. Nabi SAW doain. Besok paginya, ya, ibunya tiba-tiba mengatakan, wahai Abu Hurairah, tuntunlah saya untuk syahadat. Mau dia masuk Islam, lalu belajarlah agama. Lalu belajar agama. Jadi berdoa yang pertama, doain dulu. Yang kedua, coba sentuh dengan media. Media apa saja, baik itu media menggunakan orang-orang yang disegani sama beliau, ustadzkah, orang yang dituakan kah, sahabatnya kah yang sholat, gitu kan, istrinya kah, ya ibu kita, nah, siapa saja kira-kira yang bisa menyentuh dia, gitu kan, atau media dari buku, kalau beliau biasa suka baca buku, atau DVD kan, kaset-kaset ceramah, insya Allah dengan cara apapun kita coba, gitu kan, kita coba ikhtiar. Kalau beliau misal pun sampai orang tua kita ini tidak suka dengan media, maka orang-orang yang terdekat mudah-mudahan bisa, gitu, sambil berdoa, mudah-mudahan. Jadi yang paling penting bagi saya adalah didoakan, gitu. Kemudian masalah bagaimana cara bertaubat yang benar. Kalau dosa besar, taubat nasuha dengan 3 syarat yang sudah sering kita tekankan. Tinggalkan dosa itu seketika, berjanji sama, menyesali dan berjanji sama Allah tidak akan diulangi. Zina, berhenti. Bohong, berhenti. Lalu menyesali, lalu bertekad sama Allah tidak akan mengulanginya. Kalau dosa kecil, insya Allah terampuni dengan sholat, dengan wudu, dengan sedekah, dengan semua amal saleh. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya semua amal saleh itu, amal yang berpahala, akan menghilangkan dosa-dosa. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'ata alhasana tamhuha. Dan selalulah kamu ikutkan perbuatan salamu dengan perbuatan amal saleh, maksudnya dosa-dosa kecilmu dengan amal salehmu, maka dia akan menghapusnya, maka dia akan menghapusnya. Oh, ini judulnya minum susu istri, gitu kan. Gimana ini? Pernah saya minum susu istri karena anak saya enggak mau minum. Akhirnya apa ini? Baik. Jadi karena pertanyaannya terlalu vulgar ini, ya. Saya sortir gitu. Intinya pertanyaannya, kalau seorang suami sempat terminum air susu istrinya sementara istrinya masih masa menyusui dan mereka berhubungan intim misalnya, apakah itu boleh dalam Islam atau tidak? Nah, itu makanya hukumnya boleh. Jawabannya boleh, enggak ada masalah. Dan tidak termasuk seperti hukum anak susu, bukan. Ya, karena anak susu itu hanya berlaku kepada anak bayi yang masih di masa penyusuan. Emang begitu, ya. Jadi kalau ada anak-anak, ya, anak-anak yang umurnya sudah bukan masa menyusui 2 tahun itu, yang lebih kuat pendapat mengatakan misal anak 7 tahun, lalu dia meminum susu seorang ibu yang masih menyusui, gitu kan, masih menyusui bayinya, maka tidak termasuk anak susunya, gitu kan. Memang masa menyusui karena Nabi SAW menyusui oleh Halimah Sa'diyah pada saat dia masih bayi. Pada saat dia masih bayi, gitu kan. Jadi itu enggak ada masalah. Termasuk juga tadi ada pertanyaan bagaimana kalau dia berhubungan intim sama istrinya kemudian dia mencumbuin payudara, itu semua enggak ada masalah. gitu kan. Itu semua hal yang terbuka yang diharamkan dalam Islam, hanya tidak boleh meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas, atau tidak boleh meletakkan kemaluan laki-laki di dubur istrinya. Ini yang diharamkan. Selain itu maka tidak ada masalah, diharamkan atau dihalalkan oleh agama. Serta apakah boleh jika mengkoleksi mainan action figure yang berbentuk seperti baju baja hitam, tidak kelihatan wajahnya melainkan hanya ada topeng di wajahnya. Saya mau tanya dulu, untuk apa? Ini satria baja hitam, apalah satria baja biru mungkin. Itu tidak ada gunanya gitu. Untuk apa? Gitu kan? Ya sebaiknya dijauhi, gitu kan? Dijauhi. Kebanyakan juga anak-anak kita, kadang-kadang mungkin karena orang tuanya hobi begini, maka anak-anaknya juga jadi ikut-ikutan, gitu kan? Jadi Anda tanya kira-kira untuk apa, gitu kan? Karena itu juga masalah tidak ada wajahnya pun, nanti kalau dipajang tetap jadi masalah, dia seperti patung, gitu kan? Ya nanti membuat malaikat tidak masuk. Maka saran saya enggak usah. Jadi isti'adzah auzubillahi minasyaitonir rajim. Jauhkan, minta sama Allah agar dihilangkan hobi itu dan alihkan kepada hobi-hobi yang dibolehkan dalam agama. Bagaimana mengatasi rasa tidak percaya diri yang berlebihan atau ngedrop atau linglung yang membuat kita menjadi malas beraktivitas, pikiran kita menjadi berat, pandangan kosong, terima kasih atau tidak semangat. Ini kenapa sudah seperti tidak ada semangat sama sekali gitu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada bahasan di dosa besar ini ya. Termasuk dosa besar yaitu putus asa dari rahmat Allah atau ayas min rahmatillah. Jadi tidak boleh. Dan orang-orang Quraisy itu dulu perilakunya suka begitu. Mereka biasa kalau mau keluar kota atau mereka mau bisnis, maka mereka biasa mengadu nasibnya dengan benda-benda, di antaranya adalah bulu burung merpati yang mereka cabut, ditulis 3 lembar safar, yang keduanya tidak safar, yang ketiganya kosong, ditaruh dalam sebuah kotak lalu diacak, tangannya dimasukin, diambil. Kalau keluar kata-kata safar berarti dianggap dia akan selamat di jalan. Kalau keluar kata-kata tidak safar berarti dianggap akan ada musibah yang menimpa dia. Kalau keluar yang ketiga tanpa tulisan, dia harus mengulang kembali. Itu inisiatif dia sendiri, gitu kan? Yang ini semua tidak ada dalam Islam, tidak ada dalam Islam. Jadi kita tidak boleh putus asa. Di antara dalil yang berbunyi adalah kata Nabi SAW, kalau engkau mengetahui besok terjadi kiamat dan di tanganmu ada biji, gitu kan? Ada biji yang akan kau tanam, tanamlah. Berarti itu motivasi yang luar biasa dalam Islam kan? Jadi kita harus tetap ya optimis, yakin. Ya, tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun cobaan yang datang kepada kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menguji seorang hamba melampaui kapasitasnya. Enggak mungkin, pasti kita mampu. Cuman kita, Allah ingin kita belajar. Memang hidup ini punya tantangan ya. Sekarang kalau antum lagi haus, tantangannya adalah harus berdiri ambil air. Enggak mungkin airnya terbang sendiri gitu kan. Harus ada tantangan supaya kita bergerak, berkreasi gitu kan. Itu memang ada. Kita mau datang ke masjid ya jalan gitu kan. Ini mesti begitu. Berusaha, harus ada upayanya. Kita mau tidur, melangkah ke ranjang, minimal sekali itu, gitu kan? Cari bantal, cari tempat yang nyaman, kan memang begitu. Jadi ada memang upaya untuk itu. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya masih terbuka, gitu kan? Semua masih terbuka. Dan ingat saudaraku, yang paling penting adalah kehidupan dunia hanya sebentar, kita akan lalui. Yang saya sering bahasakan kemasan dan kiasan, tidak ada sesuatu yang membuat orang mukmin putus asa dengan dunia ini, karena urusannya adalah urusan akhirat. Bukan urusan dunia. Dunia ini kecil, akan hilang semuanya, akan musnah gitu. Kalau misal ini saya cuman menebak, kalau masalah Anda sampai putus asa seperti ini karena misalnya bangkrut dari bisnis, maka yang paling penting kalau terjadi kejadian, kita harus yakin dulu Allah sedang ingin mengingatkan kita sesuatu. Muhasabah dulu, ada apa nih, kenapa saya bisa bangkrut nih? Mungkin ada uangnya orang yang saya pernah pakai zalim, mungkin saya pernah utang gak bayar, ada uang haramnya, mungkin ada sistem yang salah, mungkin saya pernah zalimi pegawai, banyak sekali gitu kan. Muhasabah sambil kita coba perbaikin, itu pasti bisa insyaallah gitu kan. Kalau masalah bangkrut, kemudian kita coba mulai minta kepada Allah lagi yang diberikan kekayaan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin putus asa seperti ini karena cinta, susah, dia pernah jatuh cinta, sakit hati. Nah ini bahaya, karena dia kurung dirinya di bingkai tadi. Saya kalau tidak nikah sama orang ini, saya bisa gila. Gila benar nanti gitu kan. Jadi gak usah, manusia itu sama saja. Laki-laki semua sama, cuma beda dari perutnya ke atas gitu kan. Mukanya, alisnya yang beda, matanya, hidungnya, bibirnya, bentuk-bentuknya. Tapi sama saja laki-laki dia gitu kan. jenis kelaminnya sama, gitu kan? Perempuan juga begitu, yang beda cuma dari perut ke atas. Wajahnya mungkin rambutnya ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang putih, ada yang hitam. Memang begitu, tapi kemaluannya sama. Makanya Nabi memberikan kaidah apa? Kalau engkau melihat seseorang, ya, lawan jenismu di luar rumahmu, ini sabda Nabi ya, di luar rumahmu, dan engkau tergoda dengannya, maka kembalilah kepada pasanganmu, karena pasanganmu memiliki apa yang dimiliki dia. Kata ulama hadis, kemaluannya sama saja. Selesai, akan terjawab kok itu, gitu kan? Maka tidak perlu. Maka jangan sampai kita putus asa sejauh itu, gitu kan? Ingat, kadang-kadang Allah SWT ingin memang kita lepas dari seseorang, mungkin justru dengan caranya Allah, gitu kan? Atau memang mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan, maka kita butuh istighfar kepada Allah. Intinya cobaan semua itu ya ada maksud-maksud Allah ya yang sangat baik untuk kita, gitu kan? Bagaimana sikap kita terhadap orang yang selalu memancing emosi kita? Kalau bicara di depan orang banyak dan orang tersebut kita mengenalnya, jauhi interaksi dengannya, gitu kan? Kata Allah SWT dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Hamba-hamba Allah, salah satu cirinya kalau mereka diajak dialog, berbicara, dihina depan umum oleh orang-orang yang jahil, mereka mengatakan salama. Ngomong aja terserah kamu. Assalamualaikum, tinggalin. Udah tinggalin aja, enggak usah. Ya kan, karena tujuan dia tadi membuat emosi kita depan orang supaya kita respon. Tujuannya itu. Kalau kita enggak respon, tujuan orang fitnah kita untuk apa? Supaya kita sakit hati. Kalau kita tetap santai, jalanin, tidak ada apa-apa, kayak tidak ada apa-apa, tunjukin yang terbaik dari diri kita, insya Allah tidak ada masalah. Gitu kan? Dan jangan lupa, Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan membela kebenaran. Gak mungkin Allah biarin. Kita punya Tuhan kok. Ya. Kebahagiaan seorang mukmin karena dia tahu dia punya Tuhan. Ustaz, di tempat bekerja saya sering mendengar hampir di setiap kali perjalanan dinas keluar kota, rata-rata para pemegang pengelola keuangan perjalanan dinas seringkali mengupayakan agar sebisa mungkin mendapatkan sisa kelebihan uang hotel yang telah ditentukan jatahnya. Apakah diperbolehkan Ustaz bila mengambil sisa uang hotel yang menjadi hak darinya? Yang menjadi permasalahan adalah dalam pertanggungjawaban laporan biasanya para pengelola keuangan meminta kepada pihak hotel di daerah setempat agar dibuatkan kuitansi sesuai dengan rate yang dialokasikan untuk yang bersangkutan. Sedangkan dari pihak hotel biasanya pula memberikan kebijakan berupa cas, tambahan biaya sekitar 15% dari total tagihan yang dibebankan dari semestinya. Sebagai konsekuensi dari dibuatkan kuitansi tersebut, mohon penjelasan Ustaz terkait boleh atau tidaknya mengambil sisa uang hotel tersebut. Pertama sekali saudaraku, ini kita masih sering terkurung dengan jumlah. Ini jumlahnya ini. Oh iya, nanti kalau saya hemat ini saya dapat 1 juta. Jumlah 500 ribu ada lebih uang hotel, uang tiket, uang ini dan seterusnya. Kita selalu lupa bahwasanya uang haram itu walaupun jumlahnya besar, maka itu akan tidak ada berkahnya, tidak ada manfaatnya. Ia jadi penyakit atau nanti jadi masalah menimpakan kita musibah tertentu, gitu kan? Makanya sebagian dijauhi, nggak ada gunanya. Jadilah orang yang jujur. Kenapa sih? Sekarang saya punya anggaran 2 juta untuk hotel tinggal di Surabaya. Ternyata anggaran yang masuk di hotel adalah 1.700.000, ada 300.000. Kembalikan, latih diri kita menjadi orang yang jujur. Ini 300.000 ya, saya kembalikan karena saya cuma pakai 1.7. Kalau perusahaan bilang, gak apa-apa itu sudah hak Anda, karena kami sudah anggarkan. Halal, selesai, kan gitu. Tapi kalau kita sembunyi-sembunyi untuk apa kucing-kucingan ini, gitu kan. Ingat ya, semua uang haram, pegang perkataan saya, pasti berakibat tidak baik. Minimal menjadi penyakit buat kita. Untuk apa gitu? 1 juta, 2 juta, 5 juta yang kita anggap kita hemat tapi haram kita ambil, itu jadi masalah, pasti jadi masalah. Gak mungkin, kita sudah banyak contoh di lapangan dengan masalah ini. Maka jujurlah, gitu kan, tidak ada masalah. Insya Allah kalau kita cukupkan dengan yang haram, dengan yang halal, Allah SWT akan berkahi. Allah SWT akan berkahi. Jadi jauhi semua ini. Termasuk juga nanti kerjasama kadang-kadang, karena ingin menutupi kebohongan ini, kerjasama dengan bagian keuangan di perusahaan lalu buat kuitansi yang palsu. Ini pun tahu, ya, yang ngeluarin uang juga tahu, nggak apa-apa deh, nanti diatur dan seterusnya. Ini nggak haram semua, kenapa dibiasakan ini? Kan gitu. Ini nggak boleh haram masuk dalam manipulasi kepada perusahaan. Saya tanya, kalau Anda jadi pimpinan perusahaan dan Anda tahu bagaimana Anda begitu, mau ke Anda? Nggak mungkin kan? Makanya kata Nabi SAW, kama tadinu tudan. Ingat, sebagaimana kau perlakukan orang, kau akan diperlakukan satu waktu begitu. Hari ini kita gibah orang, kita akan digibah satu waktu. Kita fitnah orang, kita akan difitnah satu waktu. Kita nipu, kita akan ditipu. Itu pasti terjadi. Dengan hikmah Allah SWT, manusia terbatas, tidak tahu. Cuma kadang-kadang kita ini keluar dari kapasitas kita sebagai manusia, menganggap kita orang yang paling hebat. Gak bisa. Pasti Allah punya cara. Maka ingat, uang haram tidak ada manfaatnya. Jauhi, latih kejujuran. Kata Nabi SAW, alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal jannah, wa inna inna sidqa yahdi ilal bir, wa inna bir yahdi ilal jannah. Selalulah ya, pegangi kejujuran itu, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan akan membawa ke dalam surga. Balasannya luar biasa di akhirat. Wa iyyakum wal kadzib, hati-hatilah dengan bohong. Wa inna kadzib yahdi ilal fujur, karena bisa membawa kepada kefajiran, kemaksiatan. Wa fujura yahdi ilal nar, dan kefajiran itu akan membawa orang ke dalam api neraka. Jadi enggak usah terpengaruh dengan jumlah itu, kuantitasnya tadi. Tinggalkan insyaallah, latih kejujuran. Dan itu satu hal yang mahal sekali itu, kejujuran itu. Kejujuran itu susah untuk dijaga dan mudah untuk dirusak. 20 tahun kita jujur, luar biasa. Ya, kita jaga orang sampai percaya. Tapi begitu tahun ke-21 sekali aja kita bohong, 20 tahun bisa dilupain oleh orang. Berat sekali menjaga kejujuran gitu kan. Maka jangan dirusak hanya dengan uang-uang seperti itu. Berapa banyak sekarang orang yang terbongkar korupsi? Pernahkah mereka sangka bahwasanya mereka akan terbongkar? Mungkin mereka sudah mengatur sedemikian rupa strateginya, nyogok yang ini, nyogok yang itu, tutupin itu. Tapi Allah punya cara membongkarnya. Ya, dengan cara itu, maka harus hati-hati dan cukupkanlah diri dengan yang halal, insya Allah cukup. Gitu kan? So, bagaimana hukumnya bila seorang ikhwah tak kalah melakukan ibadah sholat akan tetapi celana atau kain dikenakan melebihi dari batas mata kaki? Kalau sholat nggak boleh, batal sholatnya. Kalau sholat itu nggak boleh, batal sholatnya. Ya, kalau dia menggunakan celana di bawah atau di atas di bawah mata kaki, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat dalam hadis Bukhari, ya, waktu itu dia pakai celana, dia pakai baju menutupi mata kakinya. Lalu selesai sholat, Nabi mengatakan, ulangi sholatmu, dalam hadis Bukhari, hadis sahih. Lalu orang itu kembali lagi ulangi. Ada seorang sahabat tanya, mengatakannya, Rasulullah, kenapa Anda suruh ulangi ya Rasulullah? Saya lihat sholatnya bagus kok. Kata Nabi SAW, karena pakaiannya menutupi mata kakinya. Jadi isbal dalam sholat mutlak membatalkan sholat. Anda boleh kembali kepada semua buku fikih masalah ini. Waktunya gitu. Ya. Ini hampir jam 9. Pertanyaan masih banyak. Mengapa zakat pertanian lebih besar daripada zakat mal? Ya, ini Allah yang hukum. Ya. Allah yang menetapkan. Kalau Anda tanya kenapa kepada saya, mengapa, saya nggak tahu jawabannya, gitu kan? Karena Allah SWT yang tidak menentukan masalah itu. Memang pertanian itu 5%, ya, kalau dia memang teradirkan sendiri, Allah yang turunkan hujan. Tapi kalau mohon maaf, kalau kita menggunakan tenaga, tapi kalau dia teradirkan sendiri, Allah turunkan hujan, maka 10% itu wajar. Allah SWT yang menyuruh, yang sebagai pemiliknya, gitu kan? Ya, pemiliknya memang menentukan. Anda kalau punya rumah kontrakan, Anda tentukan, saya mau sewain 1 juta satu bulan. Siapapun tawar, kalau Anda tidak mau ya terserah gitu. Kita pemiliknya. Ya, memang seperti itu kurang lebih jawabannya ya. Jadi tidak semuanya kita bisa mencari hikmah-hikmahnya. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada maka tidak bisa kita berikan gambaran gitu. Jika habis operasi kemudian belum bisa berdiri, boleh tidak tayamum dan sholat di jamak? Tayamum boleh, jamak pun boleh. Tapi jamak tanpa qasar ya. Karena ulama mengatakan jamak itu dibolehkan kalau terjadi udzur syar'i. Orang yang mau operasi, orang selesai operasi, gitu kan? Terjadi gempa bumi, dihawat banjir, gitu kan? Itu boleh jamak semua, tapi tidak qasar. Boleh gabung duhur asar, maghrib isya, tapi tidak boleh dipangkas jadi 2 rakaat yang 4 rakaatnya. Boleh jamak kalau ada udzur syar'inya. Hujan lebat, tadi gempa, ya, dikhawatirkan musuh menyerang, orang sakit enggak bisa bergerak, boleh saja. Tayamum pun boleh kalau memang dia tidak bisa mengambil air. Tapi kalau masih bisa ada yang mengusapkan air dan tidak apa-apa tersentuh air, maka lebih afdol dia berwudu, gitu kan? Lebih afdol dia berwudu. Ustaz, siapakah yang dimaksud dengan para ahli kitab pada masa sekarang? Apakah para pendeta atau pastor? Ahli kitab semua, yang ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Dan Yahudi ini semua yang mengaku pengikut Nabi Musa alaihissalam sampai hari kiamat. Dan Nasrani semua yang mengaku pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat, itu ahli kitab. Dan tidak ada istilah, dan ini selalu saya bantah, orang yang mengatakan tidak ada ahli kitab sekarang, salah sekali itu. Bagaimana bisa? Pernyataan orang Nasrani Trinitas, ya, itu memang sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Memang sudah ada dari zaman Nabi, bukan baru kok itu. Dan Nabi SAW diutus untuk memperbaiki itu. Bukankah ayat Al-Quran mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahun wahid, gitu kan? Jadi kata Allah SWT waktu Nabi SAW pertama diutus turun ayat ini, telah kafir orang-orang yang mengatakan Trinitas dan tidak ada Tuhan kecuali satu saja. Jadi apa yang dipertahankan oleh orang Nasrani sekarang tentang Isa anak Tuhan, perkataan Trinitas, orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya mereka adalah anak-anak Allah, Uzair anaknya Allah, maka ini semua dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan berarti baru sekarang, sama saja keadaan mereka. Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani sampai hari kiamat dan hukum Allah berlaku pada mereka. Baik, pertanyaan terakhir ya. Salah satu tanda dijawabnya doa adalah dengan sinyal. Misal jika kita sakit dan mohon kesembuhan lalu besoknya bertemu dengan orang yang mereka merekomendasikan dokter yang bagus, maka itu adalah sinyal yang kita untuk melakukan ikhtiar dengan mengunjungi dokter tersebut agar diobati dan diberi kesembuhan melalui Allah. Namun bagaimana jika kita salah mengartikan sinyal, setelah berobat ke dokter tersebut sakit malah bertambah parah, bagaimana sikap kita? Jadi sebenarnya kalau insya Allah ya, kalau memang kita sudah minta petunjuk sama Allah, ini berentetan, berdoa minta petunjuk dan ada jawaban petunjuk, kan gitu. Jadi jangan sampai kita belum pernah berdoa, kemudian kita ikhtiar langsung mengatakan ada sinyal. Enggak. Memang itu dihubungkan dengan antara doa dengan sinyal jawabannya, gitu kan? Jadi kalau kita sudah berdoa kepada Allah tulus dan akhirnya ada yang tunjukkan kita dan kita tahu memang ini sebenarnya pengobatan tidak melanggar syar'i. Ingat, walaupun ada keluarga saya datang misalnya lalu mengatakan, "Oh, setahu saya ada di sana pengobatan yang bagus, dia pakai lemak babi misalnya." Apakah itu termasuk sinyal dari Allah? Jawabannya bukan. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Tadawaw ya ibadallah wala tadawaw fil haram. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, tapi jauhi berobat dengan hal-hal yang diharamkan. Juga dalam hadis lain dikatakan Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan olehnya. Jadi enggak boleh kita berobat pada hal yang haram. Dan itu bukan sinyal berarti. Tapi kalau misal dia mengatakan, "Oh, saya sakit ini, ada dokter sana yang bagus, dia rekomendasikan obat yang seperti kita tahu obat itu misalnya obat yang baik, halal, enggak ada masalah." Maka itu insyaallah sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus jeli juga gitu kan? Harus jeli juga. Jadi insyaallah tidak akan terjadi seperti apa yang dikatakan tadi kalau memang betul-betul hasil dari doa dan kita menghubungkan apa yang kita dapatkan itu dengan memang ya hal-hal yang juga dibolehkan oleh Allah dari yang dibolehkan atau yang dihalalkan. Allahu alam. Mungkin sampai situ dulu pertanyaannya, masyaallah cukup banyak ini. Mungkin kita lanjutkan ini bukan pekan depan, dua pekan lagi. Karena saya Selasa depan tidak ada. Saya Selasa depan nanti ada bimbing umroh, jadi tidak bisa. Dan insya Allah Selasa yang ketiga baru saya masuk. Tapi saya sekaligus sampaikan kepada teman-teman, kalau saya tidak hadir, umumnya saya panggil teman-teman saya gantikan. Nah banyak sekali diantara ikhwah dan akhwat kita BBM ke saya, "Ustaz hadir gak di Al-Azhar? Ustaz hadir gak di Al-Azhar?" Dan itu masuk bukan satu dua, mungkin bisa ribuan. Nah bagaimana caranya saya balas nih, kan gitu. Saya kadang-kadang sampai bawa mobil kalau lampu merah saya balas gitu, yang bisa saya balas gitu kan, tidak sempat. Nah, kadang-kadang saya dari taklim ke taklim tidak bisa. Dan juga ada tujuan utama, sebenarnya harapan saya sih walaupun saya tidak datang, insya Allah saya usahakan ada penggantinya. Hadirlah di majelis ilmu itu, gitu kan. Mudah-mudahan ada hikmah-hikmah tertentu yang Anda bisa dapatkan. Karena dengan hadir majelis ilmu ada banyak sekali manfaat. Karena akan bertambah iman kita, ilmu kita bertambah gitu kan. Kita dapat fadilah majelis ilmunya, banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Dan insya Allah mudah-mudahan saya juga usahakan teman-teman yang gantikan bisa yang memberikan informasi yang baru kepada Anda semua gitu kan, ilmu yang bermanfaat insya Allah. Yang jelas saya pastikan Selasa depan saya gak bisa hadir dan saya mohon maaf kepada teman-teman ikhwah-ikhwat yang kadang-kadang saya terlambat balas emailnya atau BBM-nya atau SMS-nya. Bukan saya tidak mau ya, tapi memang terlalu padatnya yang masuk kepada saya itu. Ya email yang masuk satu hari sekian banyak, BBM-nya sampai penuh gitu kan. Kadang-kadang saya mau balas saya susah juga. Apalagi ada yang bertanya, masya Allah, masalah rumah tangga dia mungkin dari poin 1 sampai 11 gitu kan. Ini berikut juga Ustaz, berikut dalilnya Ustaz dan rincikan solusinya. Wah ini gimana caranya saya jawab ini gitu kan. Akhirnya jadi artikel, jadi buku gitu kan. Gak bisa, mungkin kalau pun bertanya hal yang penting. Mungkin kalau di pengajian seperti ini bisa lah Anda tanya seperti. Tapi kalau di BBM atau di SMS itu kerepotan saya jawabnya kan. Mengambil waktu sampai setengah jam, satu jam. Ya mungkin saya mesti gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin seperti itu, jadi jangan, mudah-mudahan tidak ada salah paham ya. Pertanyaan ini saya pending, yang sisanya insya Allah kita akan bahas lagi di Selasa yang ketiga. Tapi Selasa depan insya Allah saya belum tahu siapa yang saya panggil nanti. Tapi insya Allah saya usahakan ada teman-teman yang kompeten yang bisa dipanggil untuk bisa mengisi materi lepas di Selasa yang akan datang. Dan saya berharap teman-teman tetap bisa hadir, yang memaksimalkan majelis ilmu. Insya Allah Anda hadir di rumah Allah dan cukuplah hadis Nabi SAW sebagai penutup. Kalau seseorang, kata Nabi SAW, mendatangi rumah manusia yang sangat dia hormati, ya misal seorang raja punya jabatan gitu kan, dan dia menjadi tamunya, maka pasti dia akan dihormatin oleh pemilik rumah tersebut. Dan orang-orang yang mendatangi masjid, rumah Allah, lebih pantas Allah pencipta langit bumi menghormatinya. Jadi mengikram kita, sebenarnya kita sedang mendapatkan sajian dari Allah yang luar biasa gitu kan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan hadir di masjid, apalagi itu ada majelis ilmunya, ada mengikat diri antara sholat dengan sholat seperti ini fadilah yang sangat besar. Baik, sampai sini dulu. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.